Shalom, puji nama Tuhan, jemaat kekasih Kristus, gereja First Love Fellowship Church di Qatar, dimanapun kita berada saat ini di belahan dunia. Damai sejahtera Kristus menyertai kita dan juga teman-teman yang mendengarkan rekaman dari khotbah ini juga yang diposting di website kami. Tuhan memberkati kita semua dengan kasih, anugerah, dan damai sejahtera-Nya yang berlimpah. Puji nama Tuhan di ya mungkin sepanjang pastor ingat ya tiap kali kita mengucapkan selamat ulang tahun selalu kita ingatkan untuk dengan sukacita dulu yang pertama. Kenapa? Karena kalau sukacita ada kesehatan ya. Kalau kesehatan tanpa sukacita kayaknya lama-lama kesehatannya cepat merosot. Bayang nggak saudara ya, kalau nggak ada sukacita kesehatan itu apakah bisa dibilang benar-benar sehat ya kan, malah nanti jadi stres atau jadi kejiwaan depresi atau tanpa semangat ya. Rupanya tubuh kita ini bisa mengerti kalau kita lagi apa membutuhkan. Kalau kita suka cinta, tubuh itu nggak khawatir. Dan kalau tubuh nggak khawatir, dia akan relax, menyediakan perlindungan bagi tubuh kita. Ya. Kalau kita panik, rupanya ada juga yang namanya manusia bisa terluka atau tersakiti atau terdampak dengan penyakit yang membahayakan kehidupannya ketika tubuh terlalu meresponi ancaman yang sebenarnya tidak perlu terlalu diresponi. Jadi ada istilah tubuh itu mengeluarkan imun yang berlebihan sampai membahayakan kehidupan seseorang. Ya, nah yang paling penting di dalam hidup ini kita cari sukacita. Puji nama Tuhan, Tuhan menyertai kita. Ya, sukacita itu akan membawa panjang umur, lanjut usia. Ya. Pastor selalu suka sharing ya, ada bedanya panjang umur dengan lanjut usia ya, karena kita kebiasaan panjang umurnya sama lanjut usia itu sama, tapi bahasa Inggrisnya beda, apalagi kita dalam konteks firman Tuhan ya, length of days ditambahkan Tuhan itu artinya hari-hari kita jadi panjang, kita bisa melakukan hal-hal yang sangat baik bagi kemuliaan Tuhan, kita diberikan kesempatan menjadi saluran berkat Tuhan lebih ya. Old age, umur panjang, lanjut usia itu baru yang baru kita bilang di situ kita berumur lebih di muka bumi ini, tentunya kita bisa melakukan berbagai hal untuk kemuliaan Tuhan ya. Baru kita belajar suka bilang ya, sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera Tuhan menyertai ya. Kita bisa mendapatkan damai sejahtera Tuhan dan kita juga ingin menikmatinya itu dengan tubuh yang sehat dan mampu bersukacita. Orang yang bertubuh sehat, kalau dia tidak terlatih bersukacita, berarti dia tidak mudah bersyukur, tidak mudah mengerti dan menghitung berkat Tuhan, akan sulit mengklaim dirinya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Dia akan selalu melihat dunianya dihantui oleh apa nih, apa yang hal-hal yang tidak baik yang akan dialami berikutnya. Hidupnya dihantui oleh keadaan yang tidak enak. Ya, oleh karena itu kita penting menjaga sukacita kita dengan berucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Ya. Bicara tentang sukacita, ya, pastor dan Cilida memberikan kesaksian ya. Ini bukannya untuk istilahnya ini supaya berita kebaikan Tuhan ini dibagikan, supaya kita yang mendengarkan bisa mengklaim, Tuhan, aku mau juga engkau berkati dengan sukacita seperti itu, dan Tuhan, aku mau mengalaminya. Gak perlu cemburu, gak perlu apalagi iri, jangan. Ya, berkat Tuhan ini kita bagikan untuk kemuliaan Tuhan, supaya iman kita tumbuh. Ya. Nah, kalau saudara ingat, tahun lalu kita pernah memberikan kesaksian betapa Tuhan mengizinkan di tempat pekerjaan pastor-pastor mendapatkan penghargaan, award ya, dari pihak luar bank ya, di industri ya, nama ya, publikasi ini memberikan award Bank of the Year ya, Syndication House of the Year, sama transaksi ya buat itu infrastruktur. Itu dari tahun 19 2019 pas tuh pertama kali dapat untuk pekerjaan di tahun 2018. Jadi pas tuh puji syukur ya bekerja di sekuler hari ini masih dipercayakan bekerja di Bank CIMB Niaga. Ya. Dan ini tahun ketiga pekerjaannya dievaluasi dan mendapat penghargaan dari pihak luar. Ya. Nah, ada beberapa kebaikan Tuhan yang pasti mau bagikan di sini ya. Waktu kita menominasikan bank kita, pekerjaan kita untuk penghargaan itu, award, kita harus belajar menulis dengan baik dan bisa melihat titik positif dari segala hal. Nah, tantangannya di tahun 2020 yang terakhir ini, yang pasti baru dapat ini, minggu lalu kita dapat tiga award lagi. Ya, ternyata di tahun ini kita diperjelas maksimal yang kita dapat itu boleh tiga. Karena nominasinya itu bang, maksimal dimasukin oleh bank cuma boleh tiga. Ternyata itu paling maksimal. Puji nama Tuhan. Kita mendapatkan dari tiga nominasi, tiga-tiganya kategorinya kita menang. Ya, ini dalam konteks satu Indonesia. Tuhan baik. Kenapa? Karena tahun 2020 yang menjadi penilaian, kita tahu dari bulan Maret sampai Desember kita mengalami apa yang namanya COVID-19 pandemi yang tidak pernah teralami sebelumnya oleh bangsa Indonesia, di mana semua seperti mati suri. Memang industri-industri tertentu kena hibas lebih parah. Benar, saudara. Penerbangan, hospitality, tourism di Bali. Memang ada industri yang malah bangkit di bagian healthcare, kesehatan, semua ya. Barang-barang kebutuhan pokok masih tetap bertahan. Orang masih makan Indomie. Di tengah pandemi malah tambah banyak yang minum susu. Ya, Bu. Company lomba-lomba bikin susu. Indonesia sekarang naik konsumsinya. Dulu mah taunya cuma susu bubuk, susu kaleng yang manis melulu. Sama susu UHT kotak yang awet, tapi sekarang udah ada di supermarket susu segar tahan bisa sampai 3 minggu 1 bulan. Ya, tingkat kesehatan itu mulai naik. Sekarang jualan sanitizer, masker itu meningkat, sarung tangan meningkat. Tapi kita nggak bisa menutupi bahwa sebagian besar sektor menjadi lemah karena ketidakpastian. Tapi di situ Tuhan, kalau kita mau bagikan ya, pastor boleh mau bagikan berkat Tuhan. Tuhan tuh mengangkat anak-anaknya yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita takut, kita berandai-andai, kita sempat mikir, ini nih tahun 2020 ini kan tahunnya krisis. Kita mau, ya kita biar supaya naik menangnya, kemungkinan menangnya, yuk kita nominasinya kita banyakin. Jadi kalau ada 10 kategori, kita kumpulin aja semua, masing-masing kategori. Gak bisa juga. Kenapa? Karena bank-bank yang lain mikirnya gitu. Nanti yang repot publikasinya, kalau satu bank ngasih 10 nominasi. Dibatasin, maksimum satu bank 3 rupanya. Jadi kita harus pilih benar-benar kategori ini. Misalnya, ya kan? Yang kira-kira bisa menang nih, ada positifnya apa? Puji nama Tuhan. Tuhan angkat kita. Naik tidak terang, menjadi terang. Menjadi generasi yang bangkit gitu loh. Oh Tuhan, ini. Bukannya mau menyombong, tapi Tuhan yang izinkan itu terjadi. Dan pada kenyataannya sebelum pastor join perusahaan itu juga, kita belum pernah dapat penghargaan dari publikasi ini. ASEAN ya, Banking and Finance. Seluruh Asia itu. Ya, puji nama Tuhan. Kita diangkat, Tuhan diberi banyak pujian. Tapi mereka nggak tahu. Ya, di tempat kerja, kita akan selalu nulis email kepada bos-bos di atas. Terima kasih untuk kepercayaannya. Dan juga kita apresiasi anak buah kita. Terima kasih untuk pujiannya. Kalau kita boleh bersaksi sesama, umat seiman, kita mau memberi kasih. Terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi. Tuhan yang layak. Otak dipikirin, dikasih kesempatan. Ya, pastor punya anak buah. ini kita poles. Dia suka nulis, nulis. Anak muda ini masih muda, tapi perkataannya baik dan tulisannya baik. Ya kita poles terus. Bahasa Inggrisnya jadi bagus. Dia waktu nulis nominasi itu jadi bagus sekali. Ya. Sehingga makin tahun kita pasti ngolesnya nggak usah terlalu rumit. Karena jadi tambah bagus. Dan kita puji dia. Ya, biar dia semangat. Walaupun masih ya di level bawah. Tapi Tuhan itu baik di tengah COVID ini kita dapat merasakan berkat Tuhan ya. Jadi kayak sekarang kan ya Tuhan berikan ini kayak ada excitednya waktu dia bilang di email ini kayak aduh ini tahun ini sangat down, banyak yang macet atau minta relaksasi, minta pembayaran diundur, minta bunga dikurangi. Ini seperti mungkin setetes embun di tengah padang pasir. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Tuhan izinkan. Tuhan baik. Amin. Di tengah dan apapun, Tuhan memanggil kita sebagai hamba dan hamba akan mendapatkan upahnya. Tuhan akan memberikan kita upahnya. Ya. Di tahun kerendahan hati ini, khususnya di bulan Agustus, kita akan belajar dua kunci kata. Kata satu kunci kata ini selalu kerendahan hati, yang kedua ini adalah pelayanan. Panggilan kita untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Ya, kita boleh punya anak buah banyak di tempat kerja kita, tapi pada esensinya kita dipanggil untuk melayani. Melayani. Kita dipanggil bukan untuk menuntut. Mungkin secara pekerjaan kita akan menuntut pegawai kita untuk melakukan yang terbaik. Boleh-boleh saja dalam konteks profesionalisme. Tapi pada sejatinya kita melayani. Memberikan pengaruh kita dalam kepemimpinan. Bukan dengan perintah. Arahan, contoh, teladan, dan melakukannya tidak dengan bersungut-sungut. Ya. Ini jadi kunci firman Tuhan. Nanti kalau ada kesempatan kedua, kita akan kupas lebih dalam lagi. Tapi yang pertama ini kuncinya ya, adalah di 1 Petrus 4, ayat dari 7 sampai 11. Yang berikutnya kita akan kupas dari 1 Petrus 5-nya. Ya. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4, ayat 7 sampai 11. Ya, empat ayat ini yang akan jadi perjalanan firman Tuhan kita malam hari ini. Ya, di Indonesia sudah sore, malam sudah gelap, ya. Puji nama Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, boleh kita memiliki mimpi. Boleh kita merindukan, ya. Kami sekeluarga punya cita-cita ya, karena Kevin sempat mengutarakan isi hatinya, wah kami tergerak karena kami juga sempat memikirkan hal yang sama ya. Kami ingin juga membangun bisnis keluarga supaya bisa menurunkan legasi kami kepada anak-anak kami ya. Saudara berdoa dan mempunyai impian dan cita-cita nggak apa-apa ya, siapa tahu kita bisa membangun sesuatu yang baik bagi keluarga kita, yang bisa kita teruskan bagi anak-anak kita. Tapi ingatlah, kita ini hidup di zaman akhir. Di akhir zaman, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, yaitu untuk melayani satu sama lain. Ya. Dalam kerendahan hati. Harus dalam konteks ini kesempatan yang gak banyak. Benar-benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh dalam hal itu yang kita akan pelajari. Karena waktunya sudah dekat. Di sini firman Tuhan dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Wah ini kata-kata firman Tuhan ini ajaib, dahsyat. jelas, sederhana, tapi kita kadang-kala suka miss karena kita terbiasa dengan alur duniawi. Tuhan bilang, kuasai dirimu, jadi berguna, supaya kamu berdoa. Kadang-kadang, ya mungkin rohani ya kedengarannya, dibalik dulu. Ya, tenangnya selalu doa dulu, tenang baru bisa menguasai diri. Tapi firman Tuhan bilang, kuasailah dirimu dulu. Jadi dalam doa dan puasa, keputusannya itu harus puasa dulu. Belajar menguasai mulut, lidah, perkataan dan hati. Ya. Enggak mudah. Ya. Jadi dia kalau disuruh kasih kesaksian pasti banyak. Ya. Ya, pasal juga ada kesaksian. Yang suami istri apalagi paling sering saling kasih kesaksian. Kadang-kala ini mulut ini nggak bisa dikendalikan, keluar kata-kata. Ya, kadang-kala kita tahu dan nyesel, tapi kadang-kala kita ada pride, nggak mau ngakuin. Eh sorry ya, aku bukan itu. Dipendem, jangan. Ya, ngambekan istilahnya. Jangan kuasai diri. Kalau ada yang ditimbun, biasanya nanti meledak itu suka goyah, nggak bisa menguasai diri. Tuhan bilang, kuasai diri. Nah, menguasai diri itu jelas berarti saudara harus tahu secara otak bahwa daging itu harus nurut sama saudara. Kalau nggak nurut, dilatih. Paling gampang puasa. Kalau gemuk, paling gampang latihan jalan supaya kurus, perutnya kenceng. Ya. Kuasailah diri. Berarti saudara harus tahu dalam pikiran, aku ini berkuasa untuk mengendalikan anggota tubuhku. Perkataanku. Pemikiranku sekalipun. Kadang-kadang ada yang lepas tuh. Ini di luar kendaliku. Aduh, ini gak bisa. Begitu ini, aku langsung reaksi karena gak bisa. Keluar otomatis unek-unek itu. Keluar langsung. Pat-pat kulipat keluar dari mulutnya. Anggota kebun binatang. Tapi dikatakan di sini, akhir zaman sudah dekat. Panggilan Tuhan untuk melayani dalam kerendahan hati dimulai dalam penguasaan diri. Kedua, jadilah tenang. Nah, ini ada rahasianya, saudara. Jadilah tenang, terima tenang aja dari Kristus. Itu rumusannya pastor. Jadilah tenang, saudara, terima tenang dari Kristus. Ya. Daging itu nyari tenang, nyari enak yang diusahakan oleh daging itu sendiri. Lama-lama kalau kita nggak jeli, kita kecanduan. Ya. Jangan. Terima tenang. Jangan, maksudnya gini ya, biar lebih mudah dimengerti, jangan jadi tenang karena usahamu sendiri. Kalau enggak, nanti kamu akan merasa bahwa aku harus melakukan itu untuk tenang. Jangan. Ya. Angkat enggak, saudara? Ya. Aku ini tenang kalau enggak ada suara. Ya, di setelin lagu penyembahan enggak bisa tidur. Jangan. Saudara harus kuasai diri. Ya. Kami saksi, bisa saksikan. Anak kami sampai hari ini tidur selalu setel lagu. Si Nikola sekarang kebiasaan dari bayi pun disetelin lagu firman Tuhan. Ya. Kami selalu pasang khotbah atau lagu. Ini biasa. Jadilah tenang. Terima tenang dari Kristus. Kita sudah sering khotbah. Terimalah damai sejahtera Kristus. Amin. Supaya kamu dapat berdoa. Rupanya berdoa yang baik harus sudah melakukan dua hal ini. Jangan saudara berdoa dengan hati yang bergejolak emosi. Makanya Tuhan bilang sebelum doa, ampunilah mereka yang bersalah sama kita. Gak bisa saudara berdoa dengan baik kalau saudara masih ngedendam atau mau ngebales atau mau menghakimi, masih menuduh, merasa lebih baik dari orang lain. Gak bisa. Tenang, kuasailah diri. Lalu saudara mulai berdoa. Ya. Nah, ini kunci yang berikutnya, kita naik ke level yang berikutnya. Ya, inilah kasih Kristus. Ya. Yang berikutnya, kalau kita sudah bisa berdoa. Ya, ingat, berdoa yang baik itu harus berdoa yang sudah mengendalikan diri dan tenang Kristus ada di dalammu. Dikatakan di sini, tetapi yang terutama, latihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Waktu dibilang tetapi yang terutama, berarti ya ini pastor agak jelas dan keras supaya saudara enggak berusaha menafsirkan yang lain-lain. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa? Doamu, penguasaan dirimu, ketenanganmu itu bisa hilang dan sia-sia kalau saudara tidak melakukan yang utama ini. Karena fondasi dari semuanya itu harus termotivasi oleh kasih Kristus. Nah, kasih. Nah, di sini modal yang penting yang saudara harus ngerti firman Tuhan hari ini. Waktu dikatakan Tuhan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini ada kembali lagi rumusannya lagi. Kasih karunia Kristus yang sempurna ada bagi kita. Amin. Ini saudara catat. Kasihilahnya itu bukan berdasarkan kekuatan saudara sendiri. Makanya pastor selalu bilang, hiduplah dalam iman Kristus, pengharapan dalam Kristus, dan hiduplah dalam suplai kasih yang tidak berkesudahannya, itu kasih Kristus. Saudara, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain dengan kasih Kristus, saudara. Jangan kasih sendiri. Kalau kasih sendiri, repot. Kalau kasihnya habis, ada yang istilah habis kesabaranku. Kalau kasihnya melorot, meledak. Kenapa? Karena dia berusaha mengasihi berdasarkan kekuatan dia sendiri. Tetapi mendingan kita terima kasih. Tuhan, aku datang pagi hari ini, Tuhan. Aku mungkin hari ini gak ada, Tuhan, saya udah pikir apa yang mau disyukurin, makanannya, berkatnya, pekerjaan sama aja, apa yang aku nanti minta Tuhan, oleh karena aku butuh, aku minta Tuhan, kasihmu Tuhan masuk, kasihmu Tuhan, aku minta kasih Tuhan. Nah, waktu kita bilang kita minta kasih Tuhan, Tuhan kasih apa enggak? Kasih. Tuhan tunda enggak? Enggak. Enggak cuma disembuhkan orang kusta, dipegang tangannya sembuh seketika. Artinya belajar hidup mengandalkan kasih Kristus yang tidak pernah habis suplainya. Di dunia apapun yang saudara pilih dan punyai habis bakalan. Kalau ada pun saudara enggak bisa bawa ke alam baka. Ke surga itu gak bisa dibawa. Nah, mengasihi seseorang akan yang lain. Oke, saudara sudah memiliki kasih itu. Kita masuk ke level yang berikutnya lagi. Bulan Agustus ini memanggil kita untuk melayani dalam kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, latihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara catat ini, panggilan kita adalah menjadi pelayan. Ada yang amin? Panggilanku adalah menjadi pelayan. Gak ada amin, gak apa-apa. Amin nih. Ya. Kalau tubuhnya berkontak, gak apa-apa. Bilang, sejemput, amin. Aku dipanggil untuk menjadi pelayan. Yang punya restoran, saudara, itu Allah Bapa. Kita ini pelayannya. Dipanggil untuk melayani, memberi tumpangan seorang akan yang lain. Dengan tidak bersungut-sungut, kita belajar tentang ketulusan hati. Kita belajar sincerity. Artinya apa tulus hati? Tidak bersungut-sungut. Karena saudara mengasihi berdasarkan kasih Kristus, saudara bagikan kasih Kristus. Tidak boleh bersungut-sungut. Orang yang mudah bersungut-sungut, kalau dia merasa sebagian dari tubuhnya atau apa yang dimiliki diambil orang. Dia merasa benar-benar aku memiliki 10 apel. Apel ini aku kerjakan. Orang ngambil satu apel. Tinggal 9 apel. Dia merasa apel itu milik dia. Kalau dia tahu Tuhan memberikan dia basket apel setiap bulannya itu dari Tuhan disuplai. Dia tahu semakin dia mengalir, nggak akan kekurangan inputnya. Kita belajar tentang ketulusan hati hanya bisa dilakukan kalau kita tahu sumber adalah Kristus dan tujuannya adalah Kristus. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik bagi dari kasih karunia Allah. Setiap dari kita akan dipercayai oleh kasih karunia Allah untuk menjadi pengurus, bukan pemilik, bukan penuntut, bukan yang memiliki, tapi yang ngurusi. Sebagai pengurus, catat saudara, di dunia ini kita ini adalah orang yang dipercayakan untuk mengurus, bukan untuk memiliki dan mengatur siapa yang harus boleh aku berikan. Enggak. Layanilah sebagai seorang pelayan, kita dipanggil untuk melayani seorang dengan yang lain. Ya, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tahukah saudara, setiap dari kita telah diberkati Tuhan, itu tinggal dibukakan saja loh. Pekerjaan boleh berganti pekerjaan. Suatu saat kita mungkin gak selama-lamanya teman-teman ada di kata. Ya toh? Saudara akan dipanggil ke negara tempat saudara lahir, tanah air, beta. Malaysia, Indonesia, Filipina. Setiap dari kita telah memiliki kasih karunia Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang saudara pegang sekarang, tapi apa yang telah Tuhan bayar di kayu salib. Untuk selama-lamanya. Jangan mengandalkan dan membuat Allah-Allah kecil lainnya. Kerjakan sekalipun. Jangan. Untuk saudara, yang namanya godaan untuk berambisi. Dia punya godaan untuk pengen sikut sana, sikut sini. Atau mau jadi favorit dari satu bos. Supaya yang duluan dipromosi, jangan. Pastor sudah kerja lebih dari seperempat abad, saudara. Akhirnya bisa lepas, saudara. Bisa. Perlu kompetisi. Perlu kelakalan sama perusahaan. Gimana supaya aku dipromosi lebih cepat. Pastor gak pernah nuntut dipromosi. Pastor gak pernah nuntut kenaikan gaji. Pastor gak pernah nuntut ngancem-ngancem. Dibajak nih. Diberkat Tuhan sama diberkati sampai hari ini. Karena kita tahu pekerjaan ini datang dari Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan udah tahu. Gak perlu memaksakan diri. Memang di tempat kerja anak buah pastor suka dilirik sama bang lain. Ditawarin pindah. ya kan? Nah, kita biasa kasih counter, ya nggak apa-apa. Ya. Emang kalau pekerjaannya bagus, dia jadi star, bank lain pengen comot talentanya. Tapi kita juga ada kesempatan untuk memberikan dia lebih. Kenapa? Karena dia, kita yang kalau dia pergi ke kompetisi itu pikiran dunia. Tapi dalam konteks menuntut lah, jangan. Ya. Kalaupun ditawari ya bilang aja ke atas, saya ditawari tapi saya percaya ini belum waktunya Tuhan. Ya. Gak perlu akal-akalan. Ada yang sengaja cari-cari supaya di interview misalnya. Gak usah. Ya. Dikatakan sini firman Tuhan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kadang-kala kita itu suka mikirnya terlalu rumit, saudara. Ingat nggak? Aku mau hidup untuk kemuliaan Allah. Apa yang harus aku lakukan, pastor? Rumusannya apa? Itu udah jelas di firman Tuhan. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Hanya dua yang saudara lakukan di situ, dikatakan. Ya kan? Jika ia bicara sebagai orang yang menyampaikan bicara, ia berbicara sebagai orang yang firman Allah. Menyampaikan firman Allah. Jika orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Dua hal. Saudara bisa melakukan pelayanan dalam Tuhan dalam dua hal ini. Dalam berkata-kata dan dalam melakukan pekerjaan. Saudara bisa melayani dalam dua hal ini. Dalam mulut dan perkataan. Ada yang bilang, perkataan aja, jangan asal ngomong. Ya kan, sekarang gitu yo. Ah, kamu omdo, buktikan. Ada yang bilang, ya buktikan, tapi omong juga perlu iman. Dua-duanya di sini. Apa yang keluar dari mulut saudara harus keluar sesuai dengan firman Tuhan. Bukanlah apa yang saudara percaya yang katakan dalam firman Tuhan. If saudara percaya bahwa Tuhan yang menjadi pembalasku, terima kalau saudara dimaki-maki. Nggak salah disalahin. Terima penderitaan dengan penuh sukacita. Aku tidak menuntut balas. Tuhan yang akan membuat semuanya neracanya jadi seimbang. Ini juga nggak sempat berhenti dalam perkataan. Tapi kalau kita melayani, layani, dikatakan sini, ya baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Melayani Tuhan dalam kerendahan hati harus dengan dua prinsip ini. Dengan perkataan yang memperkatakan firman Tuhan dan melakukannya dengan kekuatan yang diberikan dari Tuhan. Kita bisa setiap minggu melayani dua di rumah Tuhan, English Service, Indonesian Service, bukan karena kita kekuatan kita, tapi Tuhan yang sudah membiasakan kita karena kita terlatih untuk melayani di rumah Tuhan. Amin. Dan Tuhan baik. Sekarang semuanya online, lebih mudah bagi kita. Lagi pandemik masih bisa kebaktian. Kenapa? Karena kita bisa lewat online. Tapi kalau enggak, waktu pandemik waktu di Qatar 60 km sekali jemput ke Umbak pun bisa. Tapi dilakukan dengan kekuatan dia ya, menggunakan Allah. Ya. Kalau pikir-pikir lagi ke belakang, bulu kuduknya berdiri. Wow, dulu itu ya lumayan nekat ya. Itu roda kalau bisa teriak teriak tiap minggu. Ya kan? 70 kilo bolak-balik loh saudara. Ya kan? Totalnya bisa 4 kalau malamnya tidak dianterin ya Pak Pak Hendro ya. Tapi untung puji Tuhan yang ngerjainnya taksi yang lain. Ya kan? Ya kita tutup firman Tuhan sore hari ini. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, yang kekal adalah bersama Kristus. Pastor mau tutup dengan fokus pandangan kita. Ya, dalam setiap doa berkat, kita selalu memandangkan ini. Tuhan mau kita hidup melayani Tuhan dengan mulut dan perkataan dan perbuatan kita yang mengandalkan firman Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Berarti Tuhan nggak mau kita mengandalkan diri sendiri sehingga kita bisa menguasai diri kita. Karena kita hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Aku jalan ketika Tuhan bilang jalan. Aku lakukan ketika Tuhan bilang lakukan. Tapi semuanya itu sudah harus mengerti. Kita lakukan ini adalah persiapan. Katakan persiapan. Hiduplah dalam iman Kristus, pengharapan dalam Kristus, dan kasih Kristus adalah persiapan. Katakan persiapan. Untuk kemuliaan yang akan datang. Tuhan Yesus akan datang. Nah, itu adalah tujuan kita. Karena kita akan memerintah selama-lamanya. Empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sang Kristus itu akan membawa kemuliaan Allah yang dahsyat ketika dia memindahkan kerajaan surga sampai ke muka bumi pada kedatangan yang kedua kali, yaitu Maranatha. Dan saudara dan saya, tergantung saudara sudah meninggal atau tidak, saudara akan dibangkitkan dan yang masih hidup akan memakai tubuh yang sudah disempurnakan. Dan sama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Anak domba Allah. Dengan ingin memuji Tuhan dan kita akan memerintah bersama-sama Kristus sampai pada akhirnya. Saudara-saudaraku, kemuliaan Allah menanti kita. Dan kita sudah dapat percikannya loh. Ya, kita bisa memuliakan nama Bapa di surga. Setiap kali kita dipuji, oh Tuhan punya kerjaan. Ini semua Tuhan. Nah, kita memuliakan Tuhan. Tapi itu adalah percikan-percikan yang tidak sebanding dengan apa yang akan kita alami di kemudian hari ketika Kristus datang. Ada amin? Semoga setiap dari kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ingat, 1 Petrus 4 ini kita baca ya. Nanti pas berikutnya kita akan masuk lagi dalam 1 Petrus 5. Ya, di situ di mana kita belajar kerendahan hati lebih dalam lagi ketika kita mengalami sesuatu penderitaan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah diberitakan sore hari ini. Biarlah yang mendengarkan boleh menerima juga. Sehingga berkat Tuhan termultiplikasikan. Firman yang datang, yang kami dengar, gak akan kembali dengan sia-sia, akan kembali dengan berbagai macam cara. Tuhan, Tuhan, berkati kami lewat perkataan dan perbuatan kami dalam melayani dan mengurus kemilikan Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan diingatkan. Ini adalah yang paling awal dan utama. Kami boleh menguasai diri kami di akhir zaman ini Tuhan. Kami telah diberi kuasa untuk mengendalikan lidah kami sekalipun, otak kami sekalipun, pikiran kami sekalipun, perbuatan kami sekalipun. Sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang tenang dari Kristus. Dan kami boleh berdoa dengan benar sesudahnya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan menerima dalam iman dan akan berbuah di kemudian hari katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.